Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah. Yang insya Allah kita semua sekarang sudah masuk pada Juz Tsani, ya. Naiknya di katrol. Nah, karena saking rajinnya para tulabnya, jadi ujiannya sudah teranggap lulus semua. Baik. Kita mulai insyaallah ya. Jilid kedua. Al-Juz'us Tsani. Nah, fadal. Dimulai dari Akh Umar. Satu persatu ya, satu baris bergantian. Abu Yazid pernah belajar sebelumnya? Hah? Belum. Jilid apa? Juz pertama? Ajrumiyah selesai? Enggak. Nah. Antum pernah, sudah pernah belajar? Hah? Pernah. Nah. Nah, fadal ya Khamar. Langsung aja sudah enggak disebut Mudarris Hashim langsung. Ini kita pelajari punya perjanjian sih. Itu antum ntar ngomong gitu kalau sudah bekerja di kedubes Saudi, insyaallah ngomongnya seperti itu. Kaif haluk ya Ustaz? La'allaka bi khair. Sebetulnya itu benar, gak ada masalah. Tapi kita punya perjanjian di sini. Pelajaran kita ini sekarang sampai detik ini tidak boleh disukun terakhirnya. Jadi harus semuanya terakhirnya dibaca. Contohnya di sini misalnya nih. Kaifa haluka ya Ustazu? La'allaka bi khairin. Seperti itu. Ulang. Ya, nah, ya, ma'zur insyaallah. Antum pernah belajar sebelumnya? Sama sekali. Baik. Bisa antum baca? Hah? Atau antum dengarkan dulu saja ya. Baik, nah. Fadhal ya Barbani. Ya. Nah. Kita Naam, ahsanta. Naam. Ma'akal ana minal fasli innahu na ulang inna sa'ataka ha'ashim ya shin ha na'am wadal akhnafal sudah enggak usah disebut Hashim mudarisnya enggak usah di anu sudah langsung aja na'am فضل يا خان عارف نعم وعد أخوافك فضل أخوافك ها نعم أطلابهم Nah. Hah? Nah. Wa kam ukhtan laka? Oke. Coba. Ayo, itu ada tasydid ya. Hunna. Nah. Ma'a ain ya. Ummi, naam. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Ini sekarang kita pelajarannya adalah pelajaran inna. Antum lihat. Gak ada apa-apa di sini. Ah, Rizki. Insya Allah akan datang penjelasan tentang inna di sini. Ya. Nah, penghapusnya mana? Bahwa inna ini akan membuat hukum atau kata yang setelahnya memiliki hukum tersendiri. Kita sudah mengetahui mubtada dan khobar. Ya. Seperti itu. Paham antum mubtada dan khabar? Muhammadun rajulun. Muhammad seorang laki-laki. Baik. Paham ini? Hamzah paham pada khabar? Paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke inna. Tapi sebelumnya kita baca bersama tamarin. Nah, dilanjut. Terakhir tadi siapa? Ah Salman. Khabar. Dibaca apa perintahnya? Loh, Salman apa antum? Oh, berarti sekarang Bu Qais. Nah, khabar. Perintahnya dibaca dulu. Tamarinu. Apa artinya? Nah, ahsan. Min aina? Min aina Hashimu? Min aina Hashima? Terus? Bukan mi. Min aina Hashimi? Min aina Hashima? Yakin ya? Ahsan ta ya. Orang kalau berpendapat itu harus yakin. Hanya memang tentunya harus di atas ilmu keyakinan tersebut. Karena kalau di atas ilmu, menyesatkan. Tapi harus yakin, ini modal utama. Seperti itu. Begitu apa guys? Ahsan. Naam ya akh Rizki. Anta tuafik apa guys? Min aina Hashimu. Taib. Indana madhaban. Ya, kita sekarang ada dua madhab ini. Yang mengatakan min aina Hashima dengan min aina Hashimu. Aba Asma, anta tuafik Aba Qais wala tuafik akhana Rizki. Min aina Hashima wala Hashimu? Aum Hashimi mungkin? Al-Qawl Tsalits. Pendapat ketiga mungkin. Aba Asma. Min aina Hashima tay. Nah, ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya akhana ihsan. Min aina Hashimu? Idzan anta tuwafiq akhana Rizki. Nah. Nah, ya Aba Rabbani. Min aina Hashimu? Nah, jazakallah khair. Naam, indak ya akhana Arif. Min aina Hashimu wala Hashima? Hashimu. Baik. Akh Salman, min aina Hashimu wala Hashima? Hashimu. Baik. Akh Wafiq. Idza anta tuwafiq Rizki. Akh Nawfal. Aywa, hadza huwa. Kenapa kok Hashim ini dihilangkan tanwinnya? Coba ini. Ayo. Kenapa ketika tadi itu ya Hashimu, kenapa kok ya Hashimu? Karena ada nida. Lalu terus setelah enggak ada nida, kenapa dihilangkan ini tanwinnya? Hah? Berapa minggu ada waktu kesempatan merojaah? Ini sebetulnya antum membuka aib antum sendiri nih. Ketika antum mengatakan tidak hafal, wah ini berarti selama berabad-abad kemarin ini. Paham tak ya, ikhwan? Hah? Kan sudah lewat bersama kita apa namanya? Ghairu munsharif ya. Hah? Seperti itu ya. Nah, contohnya yang ghairu munsharif artinya tidak bertanwin. Ahisan. Salmanu. Ya, terus. Ibrahimu. Ismailu. Terus apa? Talhatu. Hah? Hamzatu. Nah, seperti itu. Adapun ini, Hashim. Dia tidak masuk dalam asmaul ghairu munsharif. Coba kita buka bersama sekarang ghairu munsharif. Pelajaran keberapa itu? Mamnu' al-mamnu' minas sharaf. Itu tadi. Sudah dapat? Dapat semua? Dapat semua? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Dapat semua? Yang dapat angkat tangan. Yang sudah dapat angkat tangan. Yang sudah dapat angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat al-mamnu minas sharaf. Cepat antum lihat setelah ini. Mamnu minas sharaf sudah? Pak Kacamata Afan. Akharif? Sudah dapat? Al-mamnu minas sharaf sudah dapat semua? Ada yang belum dapat mamnu minas sharaf? Coba dibuka kita lihat sekarang bersama. Ini macam-macamnya ya. Yang pertama nama perempuan. Nama perempuan semuanya mamnu' minas sharaf. Tidak boleh bertanwin. Ya kan? Yang berikutnya. Nama laki-laki tapi terakhirnya tak marbutah. Muawiyatu, Talhatu, Usamatu, Hamzatu. Baik. Yang berikutnya nama yang terakhirnya alif dan nun. Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nuhmanu. Faham tum ya ikhwan? Diperhatikan semuanya sekarang. Jangan berbicara sendiri, diperhatikan. Mamnu minas sharaf sampai mana nafal? Alif dan nun. Paham ini ya? Terus kemudian sifat. Atau keadaan. Kaslanu, jau'anu, atasyanu. Apa arti atasan ya akhan Abdullah? Haus. Naam. Syaban apa artinya ya akhan Umar? Kenyang. Mal'anu apa artinya ya Abah Sofia? Penuh. Naam. Ahsan. Kemudian nama-nama apa? Warna. Ya. Antum sudah pernah murojaah ini? Kemarin-kemarin? Sudah? Hah? Pernah ya? Alhamdulillah. Kenapa tadi kok salah semua? Kecuali satu. Yang berikutnya. Nama apa? Nama ajam. Ya. Nama asing, bukan nama Arab. Williamu, Eduardo, Lundunu, Baris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Yusuf. Ini semuanya nama ajam. Kemudian yang berikutnya jamak. Ya, jamak dengan bentuk seperti ini. Agniyau, asdikau, akuyau, atibau, fukorau, wuzarau, jumalau, ulamau. Ya. Kemudian juga jamak dengan bentuk masajidu, madarisu, fanadiku, dan yang berikutnya. Paham? Hashim masuk mana? Hah? Nggak masuk mana-mana. Sehingga keyakinan tersebut ternyata salah. Tapi enggak apa-apa, Bu guys. Ini modal ini. Orang itu kalau belajar bahasa Arab modalnya betul, teman. harus pede. Bahasa ya, ini belajar bahasa ya. Harus, gak boleh pemalu. Pemalu gagal. Orang belajar bahasa apa saja, kalau pemalu, gak akan sukses. Silakan buktikan. Orang tinggal di Amerika 10 tahun, 20 tahun, malu mau ngomong. Dengarkan paham. Mau ngomong malu. Akhirnya ngomongnya ya pelintat-pelintut. Bahasa Inggrisnya gak bagus. Gitu Abu Yazid. Harus bicara. Iya betul. Bahasa Arab sama. Berapa banyak ikhwan kita ke Yaman belajar. Nah, tulis kitab Masya Allah. Mendengarkan masyaikh. Ketika mau berbicara, bingung mau membuat tartibnya, susunan katanya. Ngomongnya terbata-bata. Kenapa? Malu berbicara. Seperti itu. Maka bahasa ini modalnya memang gak boleh 3M. Ya. Gak boleh malu. Gak boleh marah. Gak boleh malas. Yang ketiga ini kok susah sekali dihilangkan. Tapi paham tanya ikhwan. Nah, fadal ya Aba Qais. Min aina Hashimun? Tujib. Min al-Hindi nam ahsanta barakallahu fik. Nah, fadal ya akhana Ihsan. Nah, tawarnya? Ayuhibbuhul mudarrisu. Labas, kita masih belum masuk pelajaran ini. Intinya, apakah sang pengajar itu mencintai dia? Nah, gitu dah. Apakah gurunya tersebut mencintai dia? Naam. Khalas. Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Nah, hadal ya Asalis. Min aina sa'atuhu? Ya minal nal hindi. Baik. Nah, hadal ya Aba Asma. Naam, ahsanta barakallahu fik. Hiya bi mi'ati rubiyatin faqat. Nah, fadal ya Arif. Sudah gampang sudah. Yang penting antum tahu. Kama khallahu jawabnya gimana? Kama khallahu. Misalnya 5 sudah. Hah, gimana ngomongnya? Hah? Lahu mi'atu rubiyatin. Naam. Akhan Arif. Lah ini pertanyaannya berapa saudaranya dia kok 100 rupiah ini. Nah, bahasan tak barang lebih. Lahu salah satu. Hah? Akhwatin. Ikhwatin naam. Fadol. Yang berikutnya. Ke belakang. Abba Sofia. Kamukhtan lahu. Kalau lahu 7 saudari laki-laki gimana? Saudari perempuan. Lahu. Semuanya kitabnya ditutup. Semua kitab ditutup. Sabau. Akhwatin. Wala sabatu. Hah? Sabau akhwatin. Dibuka lagi. Jangan lupa ini sudah pelajaran sudah lewat bersama kita ya. Baik. Fadhal ya akhana Umar. Apa artinya ini aina akhwatuhu ya akhana Umar? Hah? Naam, saudari-saudari perempuannya. Min tarjim artinya min apa? Pertanyaannya adalah di mana saudari-saudarinya? Nah, baik. Atau bil Madinatil Munawwarah. Hai untuk ya ikhwan. Nah. Akhnafal baca perintahnya itu. Da hadhil alamata. Ikra. Da hadhil alamata. Amamal jumali. Ini amama sudah lewat kita ini. Tentu gak boleh salah kalau ini. Laisat sahihatana. Kasih tanda centang pada kalimat-kalimat yang benar dan kasih tanda silang pada kalimat-kalimat yang gak benar. Nah, fadal. Yang berikutnya, akhwafik. Terus antum bilang, ini sahih atau ini khata, seperti itu. Ikra awalan, ikra. Irfa sotak ya, akhi. Ma sami'tuka. Khata, sahih atau khata? Khata, baik. Naam. Fadal, lanjut ya Barabani. Sahih, naam. Sahih. Mana ini? Yang mana ini? Yang B belum antum baca. Nomor 2 yang B. Sa'atuhu ghaliyatun. Ya. Sahih wala khata? Khata, baik. Nah, faddal ya akhana Rizki. Kata, naam, Salman. Rubiyatin. Ini rupiah ya. Mata uangnya India ya, bukan rupiah kita, bukan. Rupiah India. Sama. Sahih, taib. Nah, hodol ya Abu Qais. Sahih, naam. Fadal ya akhna Ihsan. Hah? Sahih. Hmm? Tarjim ya akhi. Di India, benar apa enggak? Sahih wala. La, artinya dengan wakilnya yang di hiwar ini. Sahih wala. Khata, nah. Karena akhwatnya di mana? Madinah al-Munawwarah. Baik. Sekarang kita perhatikan. Ta'ammal ma yali, kita baca bersama ya. Inna ditambah huwa sama dengan innahu. Inna ditambah hiya sama dengan innaha. Inna ditambah anta sama dengan innaka. Inna ditambah anti sama dengan innaki. Inna ditambah ana sama dengan inni atau innani. Selama dibalik-balik. Inna ditambah hum sama dengan innahum. Inna ditambah hunna sama dengan innahunna. Inna ditambah antum sama dengan innakum. Inna ditambah antunna sama dengan innakunna. Inna ditambah nahnu sama dengan innana atau inna. Teman-teman, ikhwan. Hiya talibatun. Ditambah inna ya barabani. Jadi bagaimana? Nah. Teman-teman, ikhwan. Antum mujtahiduna. Ditambah inna berarti menjadi bagaimana ya Abakois? Antum mujtahiduna. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tayyib. Nahnu tullabun. Ditambahi inna jadi bagaimana ya akhana wafiq? Innana tullabun. Naam. Antunna mudarrisatun. Bagaimana ditambah inna ya khana Salman? Inna kunna mudarrisatun. Paham ya? Sehingga yang pertama ini ketika ditambah inna menjadi yang pertama. Adapun yang kodamnya ya itu tidak berubah. Kalau ini kondisi namanya mubtada khabar, maka tidak memasukkan inna. Maka ini namanya isim. Kalau di sini kan ini mubtada. Ya. Ini kan namanya mubtada. Paham? Antum hafalkan ini, antum ingat-ingat, nanti ketika kita lanjut, sudah kita cukup mengatakan khabarnya mansub, atau khabarnya marfu, atau khabarnya, atau isimnya. Nah, jadi antum sudah gak paham, apa sudah gak bingung yang khabar itu yang mana, yang isimnya mana. Paham? Nah. Innaka fadilun. Mana isimnya, mana khabarnya ya Abba Sofia? Innaka fadilun. Mana isinya, mana khabarnya? Isim inna, khabar inna. Nah, hai antum ya ikhwan. Nah, antum muslimuna. Ketika kemasukan inna menjadi gimana ya akhana arif? Antum muslimuna. Jelaskan. Innakum sebagai apa kedudukannya? Muslimuna sebagai apa? Kum isim inna. Khabar inna. Faham tu ya ikhwan? Paham? Sampai sini? Hah? Paham sampai sini? Paham ya? Ah, siapa antum namanya? Hah? Abu Zaid, paham? Baik. Ini kalau mubtada'nya adalah dhamir. Huwa itu kan dhamir ya? Sekarang kalau mubtada'nya ini isim bukan dhamir lagi. Ya kan? Ini kan isim ya? Bukan dhamir. Maka ketika kemasukan inna inna Muhammadan rajulun. Berarti sekarang isim inanya sudah bukan marfu. Ketika tadi mubtada khabar tanpa inna, ini kan sekarang mubtada khabar Muhammad rajulun, ini kan mubtada khabar. Ya kan? Hah? Muhammad dia apaannya? Mubtada kenapa dia marfu? Anda tidak pernah tahu ini? Kemarin? Ketika dia berdoma, ini namanya marfu. Ya. Paham? Ketika kemasukan inna, dia berubah menjadi ber ini namanya mansub. Ada sampaikan antum mungkin sekarang untuk nyaman dan mudahnya enggak ada masalah dikatakan berfathah. Tapi enggak semuanya mansub itu berfathah. Ya. Nah. Makanya lebih pas kita pakai istilah mansub. Jangan berfathah. Karena nanti ada isim-isim yang ada yang melakukan inna itu tidak berfathah. Paham ya? Nah, sehingga ketika kita ketahui bahwa yang tadinya mubtada khabar kemudian kemasukan inna, maka berubah. Inna Muhammadan rajulun. Berarti Muhammadun isim inna mansub. Ini khabar inna. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tafadhol. Sama aja. Tapi rata-rata kalau untuk kota pakai B memang. Ba di sini kalau ketika dengan nama daerah itu maknanya svi. Tapi kalau ketemu dengan kata-kata yang lain belum tentu. Pelajar ini ada yang belum paham? Hah? Sudah paham? Atau belum? Ah, Antum sudah pernah belajar sebelumnya? Ilmu bahasa Arab, pernah belajar apa sebelumnya? Sorof sama? Imriti. Itu nahwunya ya. Imriti nahwunya. Penerapannya belum? Baik. Antum kalau mau ikut bersama kita, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau mengulang dari depan, insya Allah nanti akan dibuka pelajaran mulai dari dasar ya. Itu Pak Salman? Nah, insya Allah seperti itu. Labas, antum ma'adzur. Masih baru. Tapi yang sudah lama-lama ini, ada yang belum paham? Hah? Sudah paham semua? Antum bawa kertas dan pulpen sekarang semuanya? Hah? Coba masing-masing mencari pulpen dan kertas. Untuk kemudian dikerjakan itu. Yang adkhil inna ala jumil atiyati ini. Ya. Yang bawahnya itu. Kerjakan sendiri-sendiri. Yang latihan nomor 4. Cukup 5 saja ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada. Enggak usah 10. Ini insya Allah kan malam Ahad antum kosong semua ya. Hah? Ada yang terburu-buru? Enggak ada? Anak mau ambil agak banyak biar enggak. Cukup 5 saja ya. Yang tinggalnya di pondok atau bisa ke pondok, ana merekomendasikan antum biar tidak, kalau mungkin ke Anas Sungkan atau ke yang lainnya enggak ketemu atau apa, silahkan bertanya ke santri kelas 8. Seperti itu. Ima kepada Abzi, Tirmidzi atau Zaki dan yang lainnya. Kalau ada yang belum paham, kan enak itu, anak-anak insya Allah antum kan gak ada beban. Jangan malu bertanya ya. Yang khobarnya dikasih harokatnya. Salas. Udah gampang, tinggal nulis insyaallah. Kelas ketat tuh ya ikhwan, sudah? Tentu semua, ada yang belum selesai? Nah, kenapa masa belum selesai? Dibilangin 5, 10, melanggar aturan. Sudah ya, yang 5 sudah. Ada yang belum? Akhwafif, nah. Sudah ya? Ah, Fabrik sudah? Sudah? Ada yang enggak sama? Hah? Belum dijawab. Kak suruh kerjakan. Ada yang memahami seperti Abu Qais? Mungkin anak yang salah menyampaikan gitu. Antum tegangannya berapa sih? Baik. Ya sudah, kalau itu bonus buat antum sudah. Baik, ada yang salah? Hah? Coba dilihat. Innahu tajirun, ini atau innani talibun, innahum minal yabani. Innakum azkiya'u innaha mutazawwijatun. Abu Rabani, ada yang salah? Enggak ada. Akh Abdullah? Hah? Abu Zaid, Abu Zaid, nah. Ada yang salah? Yang mana? Nomor 3, innahum minal yabani. Apa yang salah antum? Hah? Innakum. Yang lain ada yang salah? Yang ada salahnya angkat tangan. Falyarfa yadahu. Taib, anta ma'adzur ya akhi. Naam. Khalas? Akhwafik? Ada salahnya? Hah? Enggak ada? Hah? Ada? Baik, sudah ya? Paham ini ya? Sekarang yang berikutnya, antum buka halaman berikutnya. Kerjakan 1-5. Yang latihan ke-6. Hati-hati dengan alif lam. Keberadaan alif lam itu tetap. Dalam artian ketika ada alif lam tidak bertanwin ya. Nah, ketika ada alif lam tetap tidak bertanwin. Silahkan dikerjakan 1-5 latihan 6. Dikasih, belakangnya dikasih harokat ya. Hah? 1-5 ya. Dikerjakan ya Bu Qais. Adiknya mana? Kok enggak ikut? Kok enggak ikut? Kenapa? Setiap kata yang setiap kata akhirnya tolong diberi harokat. Lima saja ya. Jangan berlebihan. Sudah Noval? Hah? 5. Jangan bekerja sama. Ya mana anak tahu. Ya, makanya. Antum mutaham, tertuduh antum. Al-muhim, kerjakan sendiri-sendiri. Kelas Abarabani sudah Akhmar Abu Zaid Khana Arif sudah? Akhwafik sudah ya? Ada yang belum? Abakois sudah? Kasihkan ke rekannya. Tukar, tukar. Ya tukar lagi aja, nggak harus begini. Pokok tukar, terserah sudah. Pokoknya dia pegang bukan miliknya sendiri dah gitu. Sudah? Sudah? Nomor yang pertama. Innal afwan. Nah, innad darsa sa'bun. Innad darsa sa'bun. Hah? Enggak ada masalah. Nah, apa? Apanya? Gimana? Apanya yang banyak tasdid? Hah? Lah, Anas sudah berkorban langkah matikan kipas biar bisa mendengar suara antum. Sudah, Rafiq? Seharusnya yang di atasnya ad-darsa itu. Ya boleh kan ad-dar gitu, ad boleh. Walaupun sebenarnya enggak perlu ditulis, cukup. Karena yang namanya alif lam pasti bertasdid. Ketika dia huruf syamsiyah, dia bertasdid. Tapi intinya enggak ada masalah tasdid apa enggak. Al-muhim innad darsa itu intinya sinnya itu berfathah tapi tidak ada tanwin. Innad darsa sa'bun. Khalas. Asani. Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Sudah? Innal Qur'ana kitabullahi. Yang nomor 4, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Sudah? Inna aminata talibatun. Dikasih nilai. Nah, kasih nilai. Kembalikan ke pemiliknya sekarang. Sudah ya? Ada yang tidak dapat 100? Abu Qais, salah di mana? Kok bisa? Lah kok bisa salah tiga gimana? Antum-antum mana yang iskal sekarang mana? Yang bingung? Inna darsa ya. Nah, tadi kan sudah lewat. Antum tahu di mubtada khobar sudah tahu kan? Ad-darsu sohbun. Ketika kemasukan inna, maka kata pertamanya itu berubah menjadi mansub atau berfathah. Itu kan contoh. Iya, sekedar contoh. Selain Abu Qais, ada yang tidak dapat 100? Dapat semua ya? Hah? Lah. Memalukan. Mana yang salah? Lah, hah? Kok bisa? Antum tulis apa? Antum tulis bagaimana? Salahnya? Pakai doma. Enggak teliti ini. Tapi antum paham sudah ya? Baik. Paham tuh ya, ikhwan? Ada yang belum paham sampai ini? Ada yang belum paham? Abu Qais sudah paham? Sedikit. Mana yang masih bingung? Ah, Salman paham? Mana Abu Qais yang masih bingung? Ya. Walaupun tidak kemasukan inna, ad-darsu juga bukan khabar. Iya, betul. Bukan. Isim inna. Namanya itu menjadi isim inna. Nah, isim dia. Ini hanya sekedar istilah. Nah. Bilalun ghaniyun, kemasukan inna jadi bagaimana? Apa artinya bilalun ghaniyun? Kalau kemasukan inna? Nah. At-talibu kaslanu. Nah, ketika kemasukan inna? Nah. Gampang, insyaallah. Kelas? Ada yang masih belum paham? Sampai sini? Hah? 6 dan 7? Endak. Yes, kenapa mau? Antum sekarang, nomor 6. Fadol, nomor 6 antum sekarang. Masukkan inna. Iya. Seperti itu. Ini kan sudah lewat bersama kita. Al-lughatul arabiyyatu. Ini apa? Apa ini? Hah? Naat man'ut. Hah? Naat man'ut atau apa? Apa ini naat man'ut? Apakah al-lughah itu sifatnya Arabiyah? Kalau naat man'ut kan seperti itu. Muhammad hadzar rajulu al-fadilu atau apa misalnya? Muhammadun rajulun fadilun. Muhammad seorang laki-laki yang laki-laki tersebut sifatnya apa? Fadil, memiliki keutamaan. Tapi kalau al-lughah al-arabiyah apa ini? Badal. Ya. Nah. Yang nomor 7. Nah. Inna hadhihi saata. Baik. Sudah ya? Sampai sini paham ya? Di murojaah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ulang sedikit insyaallah karena ada beberapa yang belum selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di murojaah ya ikhwan, raju. Nah, ada yang belum paham? Antum harus 100 benar insyaallah. Pertemuan berikutnya harus benar semua gitu. Hah? Akhwafik? Hah? Paham insyaallah ya?